من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا masuk bab berikutnya itu mengenai berhukum dengan selain hukum Allah subhanallah dan semua hukum selain hukum Allah yang di situ padahal sudah ada hukum Allah malah ada hukum lain yang menandingi hukum Allah maka itu adalah tagut. Itu adalah tagut, suka atau enggak suka itu namanya tagut. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu pula yang dikatakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Setiap hukum yang buka aja simpelnya. Kapan seorang tagut yang ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah tersebut dihukumi tagut asghar, bukan tagut akbar. Tatkala dia menyatakan hukum Allah lah terbaik, hukum yang dia gunakan itu jelek, hukum brengsek, hukum jelek, hukum setan. Dia mengakui. Nah, kenapa dia berhukum dengan hukum setan tersebut, hukum jahiliyah tersebut? Ya, karena hawa nafsu, karena faktor politik, riswah, dan yang lainnya. Nah, seraya dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik, dan dia tetap menyatakan hukum yang dia gunakan dari hukum-hukum setan apapun, entah hukum setan Belanda, hukum setan Amerika, dan yang lainnya, itu adalah hukum jelek, hukum tagut. Maka dia tagut asghar. Selain dari itu, tagut akbar. Selain dari itu, tagut akbar. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya, terus gimana, terus gimana? Udah dapat gambarannya dari Syekh bin Baz. Di kajian-kajian kita sebelumnya, di Sublu Salam, di Kitab Tauhid Al-Mulakhos tahun lalu, ya, dan yang lainnya, bahwa selain dari itu, maka dia tagut akbar. Gimana selain dari itu? Yang menyatakan hukum tagut yang digunakan itu yang terbaik. Atau yang menyatakan hukum tagut yang digunakan sama baiknya dengan hukum Allah. Atau yang menyatakan hukum tagut yang digunakan jelek tapi boleh-boleh saja berhukum dengan hukum selain Allah. Maka dia tagut akbar semua itu. Tabarakallahu fikum. Nah, Syekh bin Baz membuka ayat ini dengan firman Allah Ta'ala. Afan Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa babu qawlillahi ta'ala alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى طَاغُوتٍ. Ya, alam tara ila alladziina yazumun. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau kepada Al-Qur'an. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ dan beriman kepada ya ayat kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Ternyata dia ingin berhukum dengan hukum tagut. Masih ingat di kajian kita Fadlul Islam, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan mereka sudah dihukumi kufur tatkala mereka baru ingin aja. Gimana kalau sudah menerapkan? Hah, ini lebih parah lagi. Baru ingin berhukum dengan hukum tagut. Ini kisah terkait Yahudi dan seorang munafik yang sedang terjadi khusumat, pertikaian. Maka sang Yahudi mengatakan, ayo deh kita berhukum kepada Muhammad. Karena Yahudi tahu Muhammad akan menegakkan hukum dengan adil. Si munafik tahu Rasulullah SAW gak mau menerima riswah, suap. Oh enggak, kita ke Ka'ab al-Ashraf aja. Seorang Yahudi. Ka'ab al-Ashraf, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Nah, nanti di Syekh bin Muhammad bin Abdullah juga akan membawakan asar dari Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar bin Khattab mengetahui hal ini karena mereka mengadu kepada Umar bin Khattab, ini orang kata Yahudi tadi, dia pengen berhukumnya kepada Ka'ab al-Ashraf, enggak pada Muhammad SAW, enggak pada Muhammad kata Yahudi tadi. Maka Umar bin Khattab memenggal kepada si munafik tadi. Ya, kenapa demikian? Karena berarti dia telah menampakkan kekufuran. Apa itu kekufuran? Ketika sudah tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Hadis, ya, Zulkhuwaisirah, hadis mbahnya Khawarij, itu dalil orang yang membenci hukum Nabi kafir. Ya, ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Ketika Rasulullah SAW membagi keputusan mengenai ghanimah, sudah dibagi-bagi, dia merasa keputusan Nabi, hukum Nabi gak adil. Hah? Maka Umar bin Khattab minta izin untuk membunuhnya. Gak dilarang sama Nabi, berarti Umar bin Khattab mengkafirkan. Eh? Kalau gak mengkafirkan, masa iya Umar bin Khattab menghalalkan darah? Ya dikafirkan oleh Umar bin Khattab Sidul Khuwaisirah tersebut. Dilarang oleh Nabi karena ilat yang lain. Bukan karena, jangan Umar, kamu mengkafirkan dia, dia muslim, belum tegak hujah, bla bla bla bla bla. Enggak ada kayak gitu. Ya. Dikafirkan oleh Umar bin Khattab, mau dipenggal. Itu yang kita ambil pelajaran. Ya, jangan cuma diambil pelajaran, nih khawarij, nih khawarij. Tuh, ada pelajaran yang lain. Ini kalau kita mengikuti bimbingan ulama. Sebagaimana kita kaji waktu itu di Subuh Salam kan? Kita dapat pelajaran itu dari Syekh bin Baz. Kandungan dari hadis Zulkhuwaisirah itu justru menjelaskan kafirnya secara ta'yin orang yang berhukum kepada atau yang membenci hukum Nabi. Ya, dan menjelaskan takfir mu'ayyan dari Umar bin Khattab. Takfir mu'ayyan. Hai barakallahu fikum. Jangan cuma dibawa kepada, oh ini khawarij sejarahnya begini. Dia begini, dia begini, dia begitu. Lihat dong asal usulnya. Hai barakallahu fikum. Ya, lihat asal usulnya. Justru hadis Zulkhuwaisirah tersebut menegaskan adanya takfir muayyan dan menegaskan yang membenci hukum Islam dia kafir ketika itu juga. Sebagaimana Umar bin Khattab memenggal orang yang mau berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf. Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri tagut. Ini kufur kepada tagut itu adalah rukun dari tauhid. Faman yakfur bi tagut, kata Allah, siapa yang kufur pada tagut? Tagut itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Usul Salasah. Anak kecil yang belajar Usul Salasah aja paham. Salah satunya ialah yang berhukum kepada selain hukum Allah. Ya, yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini hendak memberikan tanbih, peringatan, warning kepada kita di bab ini akan kandungan tauhid dan konsekuensinya. Di antara kandungan tauhid dan konsekuensi tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula kandungan dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang melafadzkan dua kalimat syahadat, kemudian dia malah berpaling kepada berhukum, ya, dia malah berpaling berhukum kepada selain hukum Allah, berarti dia telah berdusta dalam syahadatnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau yang dasar dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Mulakhos. Ya, yang kayak begini itu harus paham. Masalah berhukum kepada hukum Allah itu permasalahan serius. Bukan permasalahan sepele. Ya, yang selamat aja ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah, selamat tanda kutip, itu kufur asghor, kufrun duna kufrin. Ya, barakallahu fikum. Kalau kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, enggak. Ya, sebagaimana yang kita baca di Subuhul Salam, dia pun enggak selamat. Ya, tetapi Syekh bin Baz punya pandangan yang lain. Baik, kita baca syarah Syekh bin Baz di sini. Ya, faddal dibaca di sini. Ya. Ah, siapa? Amar, faddal Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduuna an yatahakamu ila at-taaghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuriduuna asy-syaitaanu an yudilluhum dhalalan ba'idan. Wa yudillahum ضلال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى الشريعة الله في كل الأمور كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وأن يحكم بينهم bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun adh-dhalimun al-fasiqun. Itu tiga ayat terpisah ya. Terus fahadihi tadullu ala wujubi at-tahakumi ila syar'illahi wa annahu la yajuzu at-tahakumu ila ghairihi ka'inan man kana wa hadha aslu majmu'in alayhi. Hadha aslun majmu'un alayhi. Tayyib, hasbun. Barakallahu fiik. Tayyib. Ya, Syekh bin Bas mengomentari ayat di atas aradal mu'alifu. Mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini hendak menjelaskan bayan at-tahdhiri, penjelasan akan tahdir, peringatan keras minat tahakum mila ghairillah, dari berhukum kepada selain Allah. Ini penting sekali ya, karena berhukum kepada apa yang Allah turunkan, berhukum pada Quran dan Sunnah, itu adalah bagian dari tauhid dan ibadah. Berarti berhukum kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Ya. Berarti itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya, barakallahu fikum. Ini penting sekali nih. Ya. Ya. Maka berhukum kepada apa yang Allah turunkan itu masuk bagian dalam tauhid. Berhukum kepada selain Allah berarti itu bagian dari syirik. Karena makna la ilaha illallah konsekuensinya, kandungannya adalah salah satunya berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, Syekh Shalih Fauzan di Anatul Mustafid kembali melanjutkan, wa man tahakama ila ghairi kitabillahi was sunnati rasulih fa innahu qad akhalla bi kitabit tauhid bi kalimatit tauhid fa akhalla bi muqtada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah membuat cacat kalimat tauhid yang dia ucapkan. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Malah dia senang, malah dia dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan, dia malah berhukum kepada undang-undang setan. Dari undang-undang Belanda, undang-undang Amerika, undang-undang Inggris, dan seluruh undang-undang jahiliyah. Ya, ini enggak main-main ini. Ini di Subul Salam kita murajaah Syekh Shalih, Syekh bin Bas menyatakan setiap kullu daulatin la tahkumu bi syar'illah, yang tidak berhukum dengan syariat Allah, tidak mau tunduk kepada hukum Allah, tidak ridho wala tardahu, tidak ridho kepada hukum Allah, fahiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun binasi hadhil ayat, kata Syekh bin Bas. Maka negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu adalah negara jahiliyah, kafir, zalim, fasik, berdasarkan ketetapan ayat ini. Yajibu ala ahli Islam bughduha wa mu'adatuha fillah. Wajib bagi setiap muslim itu membencinya, musuhinya. Enggak ada cinta. Apalagi antum teriak-teriak harga mati, apaan? Ya. Baharam bagi setiap kaum muslimin wa tuharramu alaihim mawaddatuha wa muwalatuha. Tuh kata Syekh bin Bas. Dan haram bagi mereka ahlul Islam untuk cinta, loyalitas kepada negeri tersebut. Hatta tu'mina billahi wahdah wa tahkima syari'atah wa tardu bidzalika laha 'alaiha, sampai negeri tersebut berhukum dengan hukum Allah semata. Ridho kepada hukum Allah. Terus gimana? Ya, negeri kita mayoritas muslim, hukumnya hukum setan. Ya, gimana ini? Hukum setan yang didahulukan. Betah puluhan tahun enggak ada i'tikad baik untuk merubah. Kata Ibnu Muflih Al-Hanbali, ini saya bawa bukunya khusus nih. Ini berarti serius ini, enggak main-main. Ya, di kitab Al-Adabus Syariah, di buku saya ini, cetakan saya ini, halaman 124. Ya. Cetakan Dar Ibnu Hazm Beirut. Ya, faslun fi tahqiqi daril Islam wa daril harb. Pasal terkait tentang penentuan ini, negeri Islam dan negeri harb, negeri kafir. Kata Ibnu Muflih, Fa kullu darin ghalaba 'alaiha ahkamul muslimin fadarul Islam. Wa in ghalaba 'alaiha ahkamul kuffari fadarul kufri wala dara li ghairihima. Kata Ibnu Muflih. Setiap negara yang dominannya berlaku hukum-hukum Islam di negeri tersebut, maka dia adalah negeri Islam. Namun kalau dominannya di negeri tersebut hukum-hukum orang kafir, hukum-hukum Belanda, maka negeri tersebut adalah negeri kafir. Dan tidak ada yang selain dari keduanya tadi. Hanya negeri Muslim, hanya negeri kafir. Kata Ibnu Muflih. Namun Ibnu Muflih gak berhenti di sini. Itu tadi pendapat beliau dan pendapat ulama yang beliau kutip. Di antara Ibnu Qayyim di kitab ya Ahkam Ahli Zimmah. Kemudian Al-Qadi Abu Ya'la yang paling terkenal dan yang lainnya. Qala Syekhu Taqiyuddin. Berkata Syekh Taqiyuddin, kata Ibnu Muflih. Berarti ini siapa? Guru beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Su'ila an Maridin. Ya. Ada yang menyebutkan Mardin. Ya. Beliau Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang negeri Mardin. Negeri Mardin yang ada di selatan Turki. Mayoritas di negeri tersebut yang bermukim adalah kaum muslimin. Namun negeri tersebut ditaklukkan oleh bangsa Tatar. Ya, bangsa Tatar. Kalau kita nyebutnya Tartar ya. Ya. Dan akhirnya yang berlaku adalah undang-undang Togut negeri Mongol Tatar. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Ketika beliau ditanya, hal hiya daru harbin au darul islamin? Apakah negeri Mardin itu? Ya, Mardin itu negeri Islam atau negeri kafir? Penduduknya Muslim, undang-undang yang berlaku, undang-undang Togut, Mongolia. Qala, kata Syekhul Islam, hiya murakkabatun. Negeri tersebut berarti murakkabah. Ya. Tersusun dari dua hal. Ada Islamnya, ada kufurnya. Islamnya ahlul balad, kufurnya undang-undangnya. Paham sini? Taib. Fiha al-ma'nayan. Berarti di negeri tersebut ada dua makna. Laisat bimanzilati daril Islam. Maka kedudukannya bukan seperti negeri Islam. Allati yajri alaiha ahkamul Islam, yang di situ diterapkan hukum-hukum Islam. Likauni jundiha al muslimin, ya, karena pasukannya di situ muslimin. Wala bimanzilati daril harb, namun juga tidak bisa diposisikan seperti negeri kafir. Allati ahluha kuffarin, allati ahluha kuffarun, yang kalau negeri kafir yang memang negerinya itu negeri kafir, orangnya adalah orang-orang kafir. Bal hiya qismun salisun, kata Ibnu Taimiyah. Ini bagian yang ketiga. Negeri Islam, negeri kafir, darul murakabah. Yu'amalu al-muslimu fiha bima yastahiqquhu. Seorang muslim ya diberlakukan di negeri tersebut sesuai dengan yang layak baginya. Wa yu'amalu al-khariju an syari'atil Islam bima yastahiqquhu. Dan seorang yang keluar dari syariat Islam diberlakukan yang sesuai dengannya. Wal awwalu, namun pendapat yang pertama, negeri itu cuma terbagi dua, kafir atau ya, negeri Islam, kata Ibnu Muflih, huwa alladzi dzakara al-qadi wal ashab. Itu yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Ya'la dan ashab para ulama Hanabilah, wallahu alam. Ya, ini kata Ibnu Muflih. Ya. Al-Hanbali. Enggak percaya? Baca sendiri Ustaz Abdul Rahman. Entar saya dipikirnya bohong lagi. Hah? Entar pikirnya entar oh dibohong, dikadalin ya mau Abu Hanifah nih. Enak aja. Taib, Syekh Robi ketika ditanya, ini dibuat di majalah Salafi tahun 99 oleh Luqman Ba'abduh CS tentang negeri Indonesia ini negeri Islam atau negeri kafir. Katanya Syekh Robi, dah ada soal, tinggalin pertanyaan kayak gini nih. Pertanyaan apaan ini? Negeri kalian itu Indonesia itu mayoritas Muslim, tapi undang-undangnya yang kalian sebutkan Pancasila, maka itu ada negeri yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, negeri Mardin. Berarti negeri Darul Murakabah. Bukan Muslim. Presidennya, wakil presidennya, ketua MUI-nya, dari zaman dulu sampai saat ini, semua bilang Indonesia itu bukan negeri Islam. Coba tanya tuh, Pak Jokowi, Indonesia negeri Islam, negeri Indonesia negeri Islam bukan, Pak Jokowi. Berani enggak? Hah? Coba. Sudah keluar pernyataan dari Pak Yusuf Kala ketika jabat sebagai Wapres, ASBY, Gus Dur apalagi. Hah? Semua pejabat-pejabatnya. sampai Pak Ma'ruf Amin, hah? Wapres bilang Indonesia bukan negeri Islam, hah? Kok ngotot Indonesia negeri Islam? Terus ketika kita bilang berpendapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah, khawarij, hah? Khawarij dari mana? Itu Pak Ma'ruf Amin khawarij berarti, hah? Pejabat-pejabat khawarij gitu. Istana melalui Pak Muldoko dia ngomong Indonesia itu bukan negeri Islam, ya? Negeri Islam gimana? Akomodir semua agama di sini, ha? Konghucu tafadol, Buddha tafadol, Hindu tafadol, itu semua agama yang nggak bisa jadi ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu dalam madhab Islam Yahudi, Nasrani, Majusi, udah. Berarti ada kafir harbi semua dong tuh. Hah? Cina-cina Konghucu. Orang-orang Hindu itu kafir harbi. Kok bisa ada di negeri Islam? Kayak gimana ceritanya? Dan kalaupun Nasrani yang Katoliknya Protestannya dikatakan ahlu zimmah, terpenuhi enggak mereka syarat sebagai zimmi, bayar pajak enggak? 1 dinar minimal per tahun. Bayar jizyah. Hah? Bayar jizyah enggak? Enggak. Ya. Dilarang menampakkan kekafiran. Pada patuh enggak? Pakai salib semua di medsos melawan Islam semuanya. Ngatain kita kadrun. Hah? Gimana coba? Allahu musta'an. Zimmi macam apa? Mereka harbi. Kok bisa harbi berkeliaran di negeri muslim? Nah, ini gimana ini? Taibar kalau bikin. Jadi saya mencoba mengutip itu aja. Benar Ustaz Abdurrahman? Hah? Saya bohongin enggak? Enggak kan? Ada ya? Nah, iya emang ini mah maklum kok. Guru maklum. Ya, itu enggak maklum itu bagi yang kurang akalnya. Kalau yang jernih akalnya walaupun dia belum baca, oh gitu ya. Oh. Akan berpikir untuk nuduh khawarij. Tapi yang kurang akalnya udah tahu ini juga bodoh amat. Yang penting kata Ustaz Ane yang berpendapat Indonesia bukan negara Islam itu khawarij. Itu akalnya somplak. Ya, perlu dilas. Ya, tahu dilas di mana? Itu berbahaya itu. Main khawarij-khawarij aja. Kadrun, tanya Ahokers, tanya Ana. Kadrun apaan? Saya juga ikut-ikutan aja, kok tahunya. Kadrun apaan? Aduh. Ini anak kurang update ya? Hah? Gak ngerti apa? Kadrun, kadal gurun. Ya, itu ledekan buat orang yang berislam. Ya, berislam dan komitmen dengan Islam dan melawan ya, sekulerisme mereka. Nah itu disebut kadrun. Ya, biasa begitulah ya. Setelah yang anda pahami tadi saat itu mufli memilih yang pertama. Iya. Yang kalau hampir kebanyakan hukumnya hukum Islam berarti negeri Islam. Uh-huh. Kalau yang hampir kebanyakan hukumnya hukum kufar berarti uh-huh. Negeri kafir. Iya, itu kan dia mengatakan wal awal. Yang beliau merujukkan yang pertama. Cuman beliau mengutip kan ada pendapat gurunya Ibnu Taimiyah. Ya, dalam Murakabah. Gimana kalau kita pakai pendapat Ibnu Mufli? Pakai pendapat Ibnu Taimiyah dicap khawarij, ya. Gimana pakai pendapat Ibnu Mufli? Gimana pakai pendapat Syekh Ibn Baz tadi yang antum sudah baca ini di Subul Salam. Setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam, Subul Salam halaman 110. Ya, maka dia adalah negeri jahiliyah, kafirah, zalimah, fasikoh. So, negeri jahiliyah, negeri kafir, negeri apa tadi? Zalim, negeri fasik. Ya Allah. Dari ayat itu. Iya, waman lam yahkum. Ya. Terus kata Ibnu kata Syekh Ibnu Baz, yajibu ala ahli Islam bughduha wa mu'adatuha fillah. Wajib bagi setiap muslim membenci, memusuhi negara tersebut. Bencinya karena Allah, pahala. Bukan cinta, apalagi pakai harga mati. Aduh. Hah? Loh, hijrah itu, ya Ibnu Taimiyah ketika bilang negeri Marden itu negeri Murakabah, Ibnu Taimiyah enggak nyuruh hijrah. Ya, kodek bilang, kalian hijrah aja. Ibnu Taimiyah memang nyuruh hijrah orang-orang Marden di Turki Selatan itu. Pertama Ibnu Taimiyah enggak nyuruh hijrah. Ini yang nyuruh-nyuruh hijrah ini paham enggak di ucapan Ibnu Taimiyah? Jangan-jangan dia enggak pernah baca Ibnu Mufli Al-Hanbali ini. Hah, Al-Adabu Syariah. Enggak pernah baca lagi. Ibnu Taimiyah enggak pernah nyuruh hijrah. Yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin, Muslim yang ada di negeri-negeri kafir, semisal di Eropa, Amerika, kan banyak tuh salafi yang kokoh-kokoh bahkan tahdiran di negeri Amerika, di Eropa sono. Kapan mereka boleh tetap di situ? Selama mereka dapat izharu biddin, menampakkan agama dengan dua syaratnya. Ya. Ini yang kedua, selama mereka dapat izharu din, menampakkan agama. Yang ketiga, hijrah itu pun ya sesuai dengan kemampuan. Hijrah ke mana sekarang? Saudi. Beri koma setahun 50 juta. Per tahun lagi 50 juta lagi. Per tahun lagi 50 juta lagi. Ya, tiketnya itu beri koma, belum tiketnya. Belum tinggalnya. Tinggal di mana? Mau di gurun. Di gurun pun juga ditanya, enak aja mau di gurun ini tanah siapa? Ya. Jadi kalau ada yang bilang hijrah sono, pertama Ibnu Taimiyah enggak nyuruh orang Marden itu hijrah. Ini orang Mongol nih nerapin hukum kafir. Kalian hijrah sana. Gak ada Ibnu Taimiyah mengilzam kayak gitu. Yang kedua, orang kafir di negeri kafir bahkan. Kaum muslimin di negeri kafir bahkan. Ya, kayak salafi yang ada di London. Ya, di Birmingham. Salafi yang ada di Amerika. Kan banyak. Dr. Bilal Phillips. Itu di mana tinggalnya? Di Amerika. Ya. Mufti Meng itu ada lagi tuh. Ya, banyak. Ada memang, kok ketawa sih? Anda ketawa kalau saya sebut Komeng, ini Meng. Kok ketawa? Emang namanya Mufti Meng. Ketawa dia. Emangnya Komeng yang ketawa. Tinggal di negeri barat. Tinggal di negeri barat. Kenapa para ulama enggak bilang ke mereka hijrah kalian? Enggak, selama dapat izharuddin. Ya. Lagi pula yang ketiga, nanti hijrah itu memang wajib. Ya, tapi sesuai dengan istita'ah. Hijrah kemana nih? Ke Indonesia, Darul Murakabah. Kemana nih? Ya, ke Afghanistan. Brunei. Mana? Ke Brunei. Nah, Brunei itu. Cakep itu. Ya. Walau asyairah. Ya, gak apa-apa. Ya, tapi dan lihat tadi seperti itu. Ada ya. Tapi barakallahu bikum. Mana lagi tadi? Amin mengatakan Darul Fukdah ya. Itu enggak ada tuh. Ya. Ya enggak ada, cuman dalam literasi Islam pembagian dar itu cuman dua. Ibnu Taimiyah memunculkan konsep yang ketiga. Enggak ada selain dari itu. Ya. Sebelum Taimiyah ada maksud? Enggak ada. Kenapa sebelum Ibnu Taimiyah enggak ada yang berpendapat dengan Darul Harb, dengan Darul Murakabah? Karena enggak ada kejadiannya. Enggak ada kejadiannya. Ya, kalau ada kejadiannya mungkin para ulama sudah berijtihad di situ. Baik. Ya. Jadi gimana dengan Hajjaj ya? Ibnu As-Sakhafi, Ibnu Yusuf, Hajjaj bin Yusuf, dia pun berhukum dengan hukum Allah. Ya. Berhukum dengan hukum Allah. Dia memutuskan dengan Quran. Sampai para raja yang dari Bani Abbasiyah, Umayyah, yang terdapat penyimpangan dalam fikroh-fikroh sekalipun, mereka secara umum menerapkan hukum Allah. Ya, menegakkan had. Kalau ada yang mencuri, dipotong, dan seterusnya. Ya. Lanjut lagi. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa annal wajibah. Balik lagi ke syarah Syekh bin Baz. Yang wajib ala at-tahakum ila syariatillah fi kullil umur. Berhukum kepada syariat Allah dalam segala perkara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Alhamdulillah. Ya'dikumullah, yaslubarakum. Maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan Allah berfirman, siapa yang berhukum dengan selain, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaikahumul kafir, maka mereka orang kafir. Dalam ayat yang lain, maka mereka adalah orang-orang zalim. Dalam ayat yang lain, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fahadihi tadullu ala wujubi tahakkumi ila syar'illah, maka ini semua menunjukkan akan wajibnya berhukum dengan syariat Allah. Wa annahu la yajuz at-tahakkumi ila ghairi, ya, kainan man kana, dan tidak boleh berhukum kepada selain Allah siapapun dia. Ya, wa hadha aslun, dan inilah prinsip mujma'un alaih, yang disepakati. Ya, Nugraha baca berikutnya. Ya, kemudian ayat ini menjelaskan, kata Syekh bin Baz, ya, ayat ini menjelaskan bahwa sebagian munafik itu yadda'i al-imana wal-islam, mereka mengklaim, mengaku-ngaku sebagai munafik, mengaku-mengaku sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang Islam. Wa huwa laisa kadzalik, padahal tidak demikian. Bal huwa minal munafikin, bahkan dia termasuk golongan munafik. Ya, dia termasuk golongan munafik. Fa idza ja'atil hawadits wal khusumat, apabila terjadi berbagai kejadian, ya, dan juga pertikaian di antara mereka, talabu at-tahakuma ila ghairillah, mereka malah mencari untuk berhukum kepada selain hukum Allah. Ya, wa ila taghut, dan mereka malah berhukum dengan hukum taghut. Yang dikatakan oleh Imam Malik, wa huwa kullu ma ubida min dunillah, itu yang disembah selain Allah. Ini taghut. Wa kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah, ini juga taghut. Dan setiap yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, an amdin wa hawa, karena hawa nafsu dan karena sengaja dan hawa nafsu. Beda kalau enggak sengaja. Ya. Misal dia beristihad, ya, enggak sengaja. Dalam istihad yang sa'id, ya, bukan istihad yang dia enggak berhak beristihad di situ. Kemudian dia memutuskan perkara yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Maka ini ma'dzur. Ya, maka ini ma'zur. Ini ranahnya para mujtahidun. Fal munafiqun yuriduna man yuwafiqu hawahum. Munafik itu hanya ingin berhukum kepada hakim yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ya'khudhu ar-riswah, dan mau menerima riswah, suap. Liyahkum lahum bighairi syar'illah, agar si hakim yang mau menerima riswah ini dapat memberikan keputusan hukum lahum, yang menguntungkan mereka dengan hukum selain yang Allah turunkan. Wa hadza dalilun ala nifaqihim, ini dalil akan kemunafikan mereka. Ini dalil terbesar. Sampai-sampai Umar bin Khattab membunuh si munafik ini. Ketika Yahudi dan munafik bersengketa, si munafik maunya berhukum dengan si orang Yahudi Ka'ab al-Ashraf, si Yahudi yang lawan sengketa dia maunya berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Umar, "Kamu iya benar enggak mau berhukum dengan Nabi?" Iya, maka dibunuh oleh Umar. Padahal Umar sudah mendapat wejangan dari Nabi. Ya, ketika Dzul Khuwaisroh hendak Umar bunuh, sama ilatnya, sebabnya juga sama. Ketika Dzul Khuwaisroh itu menganggap hukum Nabi, hukum Islam enggak adil. Ketika dia berkata, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, kamu ini enggak adil. Dia menganggap hukum Islam enggak adil. Maka ini sudah keluar dari jalur kemunafikan. Ya, yang di situ di mereka dibiarkan. Umar udah ngangkat pedangnya, bunuh dia. Bunuh berarti mengkafirkan secara ta'yin. Dengan sebab menganggap hukum Islam enggak adil. Maka orang-orang yang bilang hukum Islam itu enggak adil, itu jelas nyata kekafirannya. Ya, menunjukkan akan kemunafikan mereka yang tulen sekali. Yang menyatakan konstitusi di atas segalanya. Yang menyatakan hukum Islam tidak cocok diterapkan di negeri kita. Yang menyatakan begini begitu, itu udah jelas. Apalagi pada sampai tahap membenci syariat Islam. Sampai membenci, itu apalagi coba. Allahul musta'an. Ah, ini ngeri kayak begini. Ya. Wa sya'nuhum wa haula'i sya'nuhum al-iradwanil haq. Dan mereka ini ya keadaan ciri mereka itu berpaling dari kebenaran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian, kita menuju kepada apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Kita berhukum kepada Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka engkau akan melihat orang munafik itu menghalangi engkau dengan sekeras-kerasnya. Fal wajib al-hadharu minhum. Maka yang wajib adalah berhati-hati, waspada dari mereka. Wa min akhlaqihim adz-dzamimah. Dan dari ya, akhlak mereka yang tercela. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang kedua. Wa idza qila lahum ta'alu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menyatakan, "Udah, kami ini orang-orang yang melakukan islah kebaikan." Ya, kami ini orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya. Jadi apa korelasinya ayat ini dengan bab berhukum dengan selain hukum Allah? Apa sih korelasinya? Nah, korelasinya gampangnya adalah setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia telah berbuat kerusakan. Ya, salah seorang salaf bernama Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala beliau menyatakan. Ya, fil ayah dalam ayat ini, ayat yang ini, ya. Ayat yang itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun. Innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya ila ahli al-ardi wa hum fi fasad. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi kepada penduduk bumi, kepada manusia ketika manusia itu berada dalam kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan akidah dan seterusnya. Fa aslahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memperbaiki manusia itu dengan perantara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Ini kata Abu Bakar Ibnu Ayyash. Ya, maka barang siapa yang da'a menyeru kepada sesuatu hal yang bertentangan, yang berbeda, yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi berupa hukum-hukum Islam, berarti dia termasuk golongan al-mufsidina fil ard. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang yang mengkampanyekan kembali kepada konstitusi, undang-undang kita, itu telah berbuat kerusakan. Wahum la yasyurun, mereka gak nyangka itu kan. Mereka menyangkanya apa? Innama nahnu muslihun, kami yang berbuat perbaikan. Padahal mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ada juga kutipan ini dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Fathul Majid dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjelaskan korelasi ayat ini dengan bab ini. Apa korelasinya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hada dalilun ala anna man du'iya ila tahkimil kitab was sunnah wa aba annahu minal munafikin. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Juga beliau menjelaskan juga di tempat yang lain mengenai hal ini. Baik, kita baca syarahnya di sini. Fadal dibaca siapa? Mas Raymond. Ayo Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun wa yad'umuna annahum muslihuna ma'a ifsadihim li jahlihim wa dhalalihim wa nifaqihim in qalabat alaihim al umuru hatta saratil fasadu hatta saral fasadu menghadapinya tuh hatta sarat letaknya hatta sara al-fasadu solahan wa lihadza qala ta'ala walakin la yashuruna. Kata Syekh bin Baz, wa yazumun, maka mereka mengklaim orang-orang munafik ini annahum muslihun, mereka orang-orang yang berbuat islah perbaikan, ma'a ibsadi, padahal ya mereka itu merusak. Kenapa mereka sangka demikian? Lijahlihim, karena kebodohan mereka. Wadolalihim, karena kesesatan mereka. Wanifakihim, karena kemunafikan mereka. Ya, itu mereka itu menyangka mereka itu sedang berbuat kebaikan. Maka mereka ngotot agar kita ini kembali kepada konstitusi, undang-undang, sampai dibikin pelatihan. Ada pusat pelatihannya. Ya, pusat pelatihan pendidikan ya. Kita dijejali sejari kecil kayak begitu. In qalabat alaihim al-umur, ya, urusan ini terbalik jadi mereka. Hatta saral fasadu salah, sampai-sampai akhirnya kerusakan itu menjadi kebaikan, padahal itu kerusakan. Ya, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walakin la yashurun, dalam keadaan namun mereka itu enggak nyadar, mereka sangka tetap berbuat kebaikan, enggak nyadar mereka. Baik, kemudian ya, jadi paham ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat munafik mereka, apabila mereka itu dilarang dari terjatuh ke dalam kerusakan, kesyirikan, bid'ah, maksiat, ya, salah satunya adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Apa berhukum kepada selain hukum Allah? Ya, diperintah untuk taat, mereka menolak. Ya, mereka menyatakan kita sudah melakukan perbaikan. Ya, dengan kampanye-kampanye mereka, kembali kepada selain Quran dan Sunnah, kembali kepada konstitusi. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan konstitusi itu di atas segalanya. Konstitusi di atas kitab suci. Iya dan billah. Ini nasionalisme ini memang begitu. Makanya gak berlebihan Syekh bin Baz, Bismillah salam, Syekh Shalal Fauzan, di syarah Durus Tauhidul Islam, gak tanggung-tanggung menghukumi paham nasionalisme, paham kekufuran. Bagaimana kaum nasionalis? Al-murtadun, kata Syekh Shalal Fauzan. Mereka orang-orang murtad. Kenapa? Karena begini. Karena atas dasar cinta negara, mereka rela menolak syariat. Ya, tidak ada tuh ceritanya kaum nasionalis yang serta-merta menerima lapang dada syariat Islam. Tidak ada. Tolak ukur mereka pasti persatuan-persatuan. Perdamaian-perdamaian. Persatuan-persatuan. Dari Sabang sampai mana tuh? sampai Maroko. Allahu musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ini semakna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini semakna dengan ayat tadi. Korelasinya apa sih? Jangan berbuat kerusakan setelah perbaikannya. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia telah berbuat kerusakan. Itu. Ya, barakallahu fikum. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia telah berbuat kerusakan. Ya. Itu korelasinya. Ya, jadi siapa yang mengajak untuk berhukum kepada selain hukum Allah berarti dia telah mendatangkan kerusakan yang paling besar di muka bumi. Kerusakan yang paling besar di muka bumi. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, dibaca syarahnya sedikit itu ya. Tadi lagi, nah, Mas Raymond baca lagi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa salahul ardi bittiba'i syar'i wa tahkimihi. Wa fasaduhu bi mukhalafati amrillahi wa tahakumi ila ghairihi. Maka kebaikan perbaikan di muka bumi itu dengan mengikuti syariat Allah, berhukum dengan syariat Allah. Kerusakan di muka bumi ini dengan menyelisih perintah Allah, berhukum kepada selain hukum Allah. Ini yang dijelaskan Syekh bin Bas. Cakep benar ini. Ya, cakep benar. Tapi enggak paham. Mereka menyangka perbaikan itu kalau kita menjadi nasionalis. Ya. Maka itu yang diperbaiki. Anggarannya besar. Kampanyenya besar. Propagandanya besar. Tipu dayanya besar. Ya, sampai-sampai kita ini mau disingkirkan dari agama kita sendiri. Dengan kampanye Islam Nusantara, dengan ya, penyebaran propaganda, distorsi sejarah, diluncurkanlah agama Islam Nusantara Rahayu dengan klaim menjaga warisan budaya kearifan lokal, kembali beragama kepada Sunda Wiwitan, kembali beragama kepada agama Kejawen yang nyembah selain Allah, ya dan billah. Kita diajak kayak begitu. Ya, diajak salam lintas agama. Setelah assalamualaikum kita ucapkan salam, salam sejahtera khas Konghucu. Namo Buddhaya, terpujilah Togut Buddha Siddhartha Gautama. Kita diajak berdoa kepada tiga dewa Hindu, Om Swastiastu, Trimurti. Enggak tanggung-tanggung. Kita diajak kayak begitu. Diajak assalamualaikum itu diganti aja pakai salam alai Pancasila. Kan ada tuh Megawati ngajarin tangannya begitu. Alai bener ini. Hah? Saya aja ngeliatnya, ya Allah. Assalamualaikum mau diganti ya, mau gitu. Enggak laku ternyata. Alhamdulillah. Tapi tetap ada salam lintas agama. Ya. Kita dari awal aja di sekolah itu diajarin kayak gitu. Ya, lagi upacara, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Itu kacau itu. Ya, siapa yang sering jadi juru baca kayak gitu? Berarti mempersilahkan Anda berdoa kepada Tuhan Anda, togut Anda kayak gitu. Kepercayaan masing-masing. Apaan kayak gitu? Harusnya ngomong, kita berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada togut-togut. Nah, gitu. Baru itu pembawa acara, upacara yang top. Muwahhid. Berdoa pada kepercayaan agama masing-masing. Lu kok mempersilahkan? Yang Kristen berdoa pada Yesus, yang Hindu berdoa pada Sang Hyang Widi, yang Buddha kepada Siddhartha Gautama, yang ateis kagak doa ngapa-apa. Hah? Gimana itu? Harusnya ya, hadirin, kita berdoa untuk pahlawan kita, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada Tuhan-Tuhan palsu. Mantap itu. Hah? Nafyu isbat. Ya. Nafyu isbat. Itu baru. Gak apa-apa abis itu dipecat jadi pembacara. Upacara. Gak apa-apa. Nah itu baru. Nah, kita udah diajarin kayak begitu. Diajarin pluralisme. Allah musta'an. Rusak akidah dari dasar. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat, apa hukmul jahiliyyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ini istifham ingkari ini, Allah enggak nanya sebenarnya. Justru untuk mengingkari. Ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya. Gitu. Jadi ayat ini Allah mengingkari siapa saja yang keluar dari syariat Allah, malah berhukum kepada syariat selain Allah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, korelasinya apa? Bahwa siapa yang mencari selain hukum Allah, ya, dia malah mencari hukum undang-undang, qawanin wad'iyah. Berarti dia telah mencari, menginginkan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah yang berarti yang diinginkan. Ya. Udah tahu konsekuensinya kalau berhukum dengan hukum jahiliyah. Iya dan bila. Mengerikan. Ya. Barakallahu fikum. Kita baca aja langsung syarahnya. Fadal, dibaca sini. Ah. Kang Zaki. Fadal, Zaki. Taib. Sebentar. Di buku tertulis yuriduha ulai al-mutahakimin. Ini dalam Irab enggak cocok ya, ikhwah. Ya. Ya, ini kan buku transkrip dari ucapan Syekh bin Baz ya. Ini mungkin salah ketik karena kalau enggak salah ketik, ini memang salah secara bahasa Arab mau gimana lagi. Itu kan dia badal dari haula. Haula fa'il dari yuridu. Kok bisa yuridu haula al-mutahakimin? Ya, berarti yang benar adalah al-mutahakimun. Kita enggak taklid sama pencetak buku. Mau orang Arab kek, kaedah ya kaedah. Ya, kaedah ya kaedah. Dia badal dari haula. Badal ala marfu, marfuun misluh. Ya sama seperti itu kaedahnya kayak begitu. Ya. Jadi itu yang benar adalah al-mutahakimun. Di buku saya juga mutahakimin. Tapi pas baca kayak begini enggak enak. Ya, kok keluar dari kaedah. Ya, perbaiki. Bukan mutahakimin, tapi mutahakimun. Apalagi ntar jelas itu ada maf'ulnya. Maf'ul dari yuridu. Ya, kalau mutahakimin maf'ul enggak cocok, terus irobnya apa mutahakimin? Hah? Mau jadi apa mudhofun ilaih? Hah? Kacau itu kalau di irob sebagai mudhofun ilaih. Mau jadi apa? Mansub dari maf'ul bih dari yuridu. Hah? Enggak cocok. Maknanya kemana-mana. Karena maf'ul bihnya itu udah ada nanti at-tahakum yang setelah tawakid itu. Ya. Tadi saya sempat baca sebelum Isya saya baca sini. Wah, ini kok mutahakimin. Mutahakimun, ya. Ya, biasa ya orang pencetak di zaman tabi'in ini tabi'in aja ada yang salah ngomong kok. Tabi'in loh. Di depan Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin." Oh, marah Umar. Lahan kayak begitu. Yang benar nahnu qaumun muta'allimun. Tuh siapa itu yang salah? Hah? Anak orang anak-anak baru belajar juz lughah jilid 1, bukan tabi'in. Ya, di kalangan tabi'in, walaupun bukan ulama tabi'in ya, tapi dia hidup di zaman Umar bin Khattab. Salah ngomong. Apalagi pencetak buku. Ya, ini bukan Syekh bin Baz ya. Bukan Syekh bin Baz, ini kan transkrip dia. Ya, mungkin ngantuk kali. Dipikir mansub, dites, ditulis mutahakimin. Nah, begitu, ya. Ini udah berapa kali? Kalau enggak salah ini di buku ini bukan cuma sekali ini kan salah tulis kan? Ya. Ini biasa ini, apalagi kalau antum ya. Jadi bongkar aib deh. Aib percetakannya. Ada itu namanya Dar Suraya. Ya. itu syarah usul salasah Syekh Utsaimin, itu kacau itu ya. Matanya diberi harokat, harokatnya salah, syarahnya gundul, ada yang salah huruf, ada yang salah huruf, mau gimana baca kayak gitu gak tepat. Naruh ayat, salah ayatnya. Naruh nomor surat, nomor ayat, salah. Mau gimana lagi ya. Matan diharokatin, salah harokatnya. Ya, itu bukan buka rahib ya. Artinya ya begitulah. Taib. Terus lanjut. Berarti dia mutahakimun, marfu, ya, dia badal dari haula. Ulang. Ayyuridu haula il mutahakimuna ila al yahudi wa ghairihim min at tawabiti attahakuma ila al hukm al jahiliyyati. Wa hunaka hukmun ahsanu min hukm Allah fa huwa a'lamu bi masalih 'ibadihi. Wal alimu bima tantahi ilaihi umuruhum wa awaqibuhum. Fahuwa alimun bikulli syai'in. Ya, mengenai ayat apa hukmul jahiliyyati yabghun, yabghun itu yatlubun, itu maknanya. Ya. Baik, kata Syekh bin Baz, yuridu haula'i al-mutahakimun ila al-yahud. Ya, maka mereka yang menginginkan berhukum kepada orang Yahudi, yaitu Ka'ab al-Ashraf. Ya, dan yang lainnya, wa ghairihim min at-tawagit, dan yang lainnya dari togut-togut. Setiap yang hukum selain hukum Allah itu togut, kata Syekh bin Baz. Mereka ingin at-tahakuma ila hukmil jahiliyah. Mereka berhukum dengan hukum jahiliyah. Ya. Mereka hendak berhukum dengan hukum jahiliyah. Wa hal hunaka hukmun ahsanu min Allah min hukmillah? Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Sebagaimana lanjutan dari ayat itu, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Ya, ini istifham ingkari. Enggak ada itu. La ada ahsanu minallahi hukman, kan begitu. Enggak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Berarti ayat ini istifham ingkari. Justru pengingkaran terhadap hukum selain hukum Allah. Fahuwa a'lamu bimasalihi ibadi. Allah yang paling mengetahui kemaslahatan para hamba. Ketika Allah memutuskan satu perkara demikian keputusannya, Allah yang paling tahu. Ya, sebagaimana kisos, kalau dibunuh, wafil kisos si hayatun. Ada kehidupan. Ya, dengan ada kisos, orang mikir mau bunuh-bunuh. Tapi coba lihat, undang-undang togut, undang-undang setan Belanda, undang-undang setan Amerika, undang-undang setan Inggris, orang gak kapok kebunuh. Habis kebunuh penjara, bebas, dapat remisi, remisi lebaran, remisi natal, remisi 17-an, remisi corona. Lepas bunuh lagi, gak kapok. Dapat training di penjara. Iya, saya tahu. Di penjara juga enak, makan, dapat 3 kali. Ada pelatihan, kadang-kadang bikin kopi. Ya, saya tahu. Ya. Ngerti lah ya. Kita kan juga masuk ke sana, insya Allah. Ya. Ya, artinya mereka itu enggak kapok. Ya, enggak kapok. Saya pernah bawain kajian tentang membunuh. Di salah satu lapas. Diem aja semua. Enggak semua sih. Apa? Sebagian besar. Cetar-cetor. Saya tembak-tembak lagi hukum membunuh. Mulai pada merah mukanya. Saya udah tahu nih. Biarin. Tambahin lagi. Mulai tambah semakin merah mukanya. Ya ternyata kayak gitu. Ini orang-orang ini ngebegal. Main bunuh-bunuh aja orang korbannya. Gak takut. Karena konsekuensinya ngerti. Mending tangkap polisi daripada tangkap warga. Kalau tangkap warga, dibakar. Tangkap polisi, ya. Paling 5 tahun, 3 tahun, remisi corona, selesai. Mending tangkap polisi daripada tangkap warga. Tangkap warga mati. Dibakar lagi. Dia ke singkong. Oh, tangkap polisi enak. ya enak. Saya banyak ketemu narapidana yang gak pernah dijenguk sama keluarganya sehari pun, satu kali pun. Gak apa-apa kan, karena gak butuh uang dari keluarga. Makan ada, 3 kali. Kalau senior dikit jadi jagoan deh. Ntar ada yang orang besuk, dia dapat bagian. Ya, ada orang baru nih, dibesuk keluarganya. Wah, mesti yang senior-senior dapat. Dapat apa lo dari mak lo? Hah, sini-sini. Peti. Bengong deh dia. Pikir maknya, oh anak saya makan kenyang nih, enak mau makan. Padahal senior-senior. Ah, itu kayak begitu di penjara. Ya. Ya, jadi gak kapok. Kenapa? Karena penjahat tahu hukumnya hukum hukum jahiliyah. Coba hukum Islam tahu, yang bunuh dikisos, mikir, begal ya. Mikir ya. Besok saya ntar tanya, ntar besok Jumat saya mau kesana lagi, ntar besok saya tanya, sini-sini, ntar saya tanya. Coba kalau ada hukum Islam, ente-ente orang bakal dipenggal, berani enggak? Mesti enggak berani. Ntar saya tanya, ntar saya laporin gantung. Yang ini belum saya tanya emang. Nah, ntar saya tanya insya Allah. Ya, ntar saya tanya, saya panggil atu-atu. Sini-sini. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Mana lagi tadi? Wal'alimu bima tantahi ilai umuruhum wa awaqibuhum. Allah lah yang paling mengetahui bagaimana akhir perkara mereka dan dampaknya untuk mereka. Fahuwa alimun bi kulli syai'in, Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka hukum Allah itu sudah pas. Poligami misalkan, Allah tahu solusinya itu. Pria-pria libido tinggi, istrinya satu lagi head pusing. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Bapak-bapak yang belakang. Pak Herul, ya. Ya, kecuali libidonya ya memang lemah syahwat ya. Enggak lemah syahwat. Apa maksud saya? Libidonya kurang gitu ya. Oh, lemah syahwat sih. Sorry. Nah, bukan lemah syahwat. Libidonya kurang gitu. Ya, istrinya lagi head, nih pas 40 hari sabar. Ya, sabar. Tapi kalau yang berlebih pusing dia, ya enggak? Antum gimana? Antum, ya, nengok ke belakang lagi. Antum sedang-sedang saja. Hah? Gak berani jawab dia. Masya Allah. Ini kayak Nugraha nih. Ya, istri lagi sakit, head, ya, bed rest. Ini orang yang ya, yang ini, yang lemah. Udah sehat. Ya. Oh, udah sehat istilahnya. Oh, udah pantas udah seneng deh mukanya. Kemarin murung terus mukanya. Cekak. Kayak dompet tanggung bulan. Sekarang udah ceria dia, Masya Allah. Oh, kemarin-kemarin kan lemes dia. Alhamdulillah. Udah ngajar di sini sekarang negara. Ngajar di mana? Oh, Masya Allah. Perdana berarti? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah Negeraha. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya ayat kelima berarti sekarang ya. Ayat kelima apa? Hadis ya. Ya, An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, syariat Nabi. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hadisun sahih. Ya, hadis ini sahih. Ya, ruwinahu, diriwayatkan dari ya, kami diriwayatkan hadis ini fi kitab Al-Hujjah fi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya. Taib barakallahu fik. Ya, la yu'minu hadukum. Artinya tidak terwujud iman yang wajib. Ya, hingga hawa nafsunya, apa yang disukai, yang dia cenderung kepadanya, mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus korelasinya apa dengan bab ini? Yaitu dinafikannya iman. Ya, dinafikannya iman dari orang yang tidak berhukum kepada syariat Nabi. Ya, barakallahu fikum. Dan dia tidak membenci undang-undang peraturan selain peraturan Nabi. Syariat Nabi. Dia enggak membenci. Dia biasa aja hidup puluhan tahun di bawah undang-undang Taugut, undang-undang Inggris, undang-undang Belanda, biasa aja dia nyaman. Ya. Memang kita enggak bisa berbuat apa-apa, enggak boleh berontak, ya ikhwah. Kekuatan kecil. Ya, enggak boleh berontak, kekuatan kecil. Syarat untuk melawan itu dijelaskan oleh para fuqaha. Harus memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudaratan yang ditimbulkan itu harus lebih ringan dibandingkan dengan mudarat tetap bertahan di bawah kepemimpinan togut mereka. Dua syarat ini aja gak dapat, gak boleh. Terus gimana? Ya udah sabar, ini mungkin dosa kita. Ya, dosa kita. Seraya tetap mengingkari hukum mereka. Sebagian orang cuma diajarin beristighfar aja. Ya, asar-asar dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Ibn Abil Iz Al-Hanafi, ini karena dosa kita. Iya, itu pemimpin yang zalim aja disebutkan. Pemimpin yang zalim. Yang zalim dia. Namun pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut di masa salaf, misalnya Hajjaj Ibn Yusuf, berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau kayak kita sekarang berhukum dengan hukum Allah, kita beristighfar seraya mengingkari hukum tersebut, jangan cuma diam aja. Udahlah, biarin aja lah, yang penting ngaji aman gitu. Enak aja. Yang penting ngaji aman. Jualan herbal boleh, jualan sirwal tetap, masih boleh jenggotan. Nah, itu nikmat, tapi harus mengingkar kemungkaran, ya harus diingkari. Apa yang kita mampu, benci dalam hati, ya udah benci dalam hati. Selama-lamanya iman, ya iya emang. Ya harus diingkari, kalau enggak ada iman. Kita tanya sama mereka itu. Mereka itu siapa sih? Ya itulah, pokoknya mereka itu. Ya, yang merasa tenang-tenang saja dengan bercokolnya hukum togut puluhan tahun di negeri kita. Kita tanya, antum anggap hukum ini, antum ridho dengan hukum ini, selaras dengan hukum Allah? Oh, enggak ridho. Kalau enggak ridho, ya udah berarti ingkari. Ingkari di mana? Dalam hati. Mampunya dalam hati, ya udah dalam hati. Ini enggak cuma dalam anggapan, yang penting ngaji boleh, jenggot boleh, ya, istri saya cadaran dua lagi misalkan. Nugraha ya. Satu ya Nugraha. Hah? Masih apa baru? Oh, bukan baru satu. Beda itu diksinya. Baru satu dan masih satu. Beda diksinya. Kalau baru satu itu ada harapan nambah. Kalau masih satu istiqomah. Apa hayat tuh nih? Ya. Nugraha. Mana lagi tadi? Ya, ngene sekarang. Dah ya, kita baca aja yuk. Baca syarahnya. Halaman berapa syarahnya ini? Nah, fadal dibaca sini. Siapa nih? Nah, Ustaz Abdul Rahman deh baca. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رواه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه إرادته وقصده وطلبه تبعا لما جئت به وهكذا ينبغي أن تكون ميول المؤمن ونياته خاضعة لحكم الله وضعف بعض العلماء هذا الحديث ولكن معناه صحيح. طيب، ini kalau Syabi ini udah beda ya. Ya. Dari Ibnu Umar secara marfu, la yu'min wahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Hatta yakuna hawahu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsunya. Ini maksur berarti ini. Ya. Terbatas mananya. Sampai kecintaan dia. Ya. Hawa nafsu dia yang dia sukai itu mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Apa yang aku bawa. Apa yang Rasul bawa. Aila yuminu al-imana al-kamila al-wajibah. Ini bukan berarti dinafikan iman secara totalitas. Ya. Artinya dia tidak beriman dengan iman yang sempurna, iman yang wajib. Hingga hawa nafsunya, keinginan dia, tujuan dia, apa yang dia inginkan, tabi'an lima jitubi. Mengikuti apa yang aku bawa. Artinya, ya, seorang terkadang hawa nafsunya itu mengikuti bukan kepada selain Nabi. Ya, apakah dia otomatis hilang imannya secara totalitas? Tidak. Selama memang dia ada keinginan untuk mengikuti apa yang diboleh Nabi. Maka baru hadis ini diartikan imannya tersebut tidak dengan iman yang sempurna. Kecuali diri dia memang sama sekali tidak menginginkan mengikuti apa yang Nabi bawa. Sama sekali. Baru iman dia itu nihil. Ini sama kalau antum mengartikan hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajmain. Sama kayak itu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai. Ya. Nah, ada orang ternyata sosok yang paling dia cintai istrinya, suaminya, ibunya, bapaknya, anaknya. Ya. Kan begitu. Sosok yang paling dia cintai istri pertamanya. Istri keduanya baru. Jadi dia belum tahu banget misalkan. Ya. Ada orang yang sosok paling dia cintai calon istrinya. Ini gawat kayak gini nih. Calon istrinya. Ini ngeri nih kayak gini. Hah? Siapa nih yang kayak gini? Kemplang kepalanya nih kayak gini. Calon istrinya. Ini gawat nih. Gak boleh ya. Kayak gitu ya. Yang jomblo-jomblo. Hah? Kacau kalau gini. Nah, ada orang yang dia cintai itu, sosok yang paling dicintai, misalkan istrinya. Ya. Terus gimana? Gak beriman sama sekali dong. Selama dia ada kecintaan kepada Nabi. Namun dia salah. Dia cinta Nabi, iya cinta. Tapi yang paling sosok paling dicintai ternyata istri dia atau orang tua aja. Maka imannya gak sempurna. Kecuali dia gak ada kecintaan sedikit pun pada Nabi. Ya, dia sosok yang paling dicintai ibunya, bapaknya, ya, istrinya, suaminya. Ya berarti dia memang kafir, gak ada iman sama sekali. Ya, makanya saya menyatakan sini tidak beriman dengan iman yang wajib. Iman yang sempurna. Hingga hawa nafsu dia, kehendak dia, maksud tujuannya mengikuti apa yang Nabi bawa. Hakada yan bagi antakuna muyulul mu'minin. Mu'min. Itulah sepatutnya. Bahwa kecenderungan seorang mu'min itu, niatnya dia, itu khawadiatan li hukmillah. Itu mesti tunduk kepada hukum Allah. Wada'afa ba'dul ulama hadal haditha. Namun sebagian ulama mendo'ifkan hadis ini. Ya. Ya. Mendo'ifkan hadis ini. Walakin ma'nahu sahihun. Namun maknanya benar. Ya. Tapi sampai hawa nafsunya mengikuti apa aku bawa. Ya. Yang dibawa oleh Nabi itu apa? Ya syariat. Al-Quran dan sunnah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian. Qala Sya'bi. Sya'bi berkata. Wa kana rajulun minal munafikin. Ya, dahulu ada seorang dari kalangan munafikun wa rajulun minal yahud dan seorang dari kalangan Yahudi khusumatun terjadi pertikaian. Faqala al-yahudi natahakamu ila Muhammadin. Ya, ayat kata si Yahudi ketika berselisih bersama orang munafik ini, Yahudi berkata kepada si munafik, "Ayolah kita berhukum aja kepada Muhammad, arafa annahu la ya'khudhu riswata." Karena Yahudi ini tahu Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima sogokan. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud. Kata si munafik, ayo kita berhukumnya kepada Yahudi, Ka'ab al-Asraf. Li ilmihi, karena si munafik ini tahu annahum ya'khuduna riswata. Bahwasanya orang Yahudi ini enggak mau menerima suap. Fattafaqata, maka keduanya bersepakat ayatiyakahinan. Ya, fi Juhainah. keduanya bersepakat untuk datang kepada seorang dukun di daerah Juhainah, fayatahakama ilaih. Akhirnya keduanya berhukum kepada si dukun tadi. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuridu ayyatahakamu ila tagut. Wakila, ada yang juga dikatakan terkait ayat ini, nazalat fi rajulain ikhtasama. Ayat ini turun terkait dua orang yang keduanya berselisih. Faqala ahaduhuma, salah seorang di antara berkata, natarafa'u ila nabi. Ayo kita menghadap kepada Nabi Muhammad SAW aja. Faqala al-akhar, si yang satu lagi berkata, ini orang munafik. Ah, enggak, ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Kepada si Yahudi Ka'ab ibn al-Ashraf aja. Karena tahu, ini bisa mau menerima sogokan. Thumma tarafa'a ila Umar, kemudian keduanya menghadap kepada Umar bin Khattab. Fadhakara lahu ahaduhuma al-kissata. Salah seorang di antara keduanya menceritakan kisah ini. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah, maka berkatalah seorang munafik yang tidak ridha berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar bertanya kepadanya, "Akadzalika? Apa memang benar begitu? Kamu enggak ridha berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata orang tersebut, "Na'am, iya, saya enggak ridha." Ya, fadarabahu bi sayf faqatalahu. Umar memenggal kepalanya dengan pedang, Umar akhirnya membunuhnya. Dibunuh itu. Ya, mau berhukum kan dengan hukum Allah? Ogah, bunuh. Nah, tapi Umar yang bunuh. Nah, kalau kayak kita, bunuh, penjara ini. Nah, baik, ya. Ya, fadol, dibaca. Gantian dah, harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syahmi, kana baina rajulaini minal munafiqina wal yahudi khusumatun wa qila. فهذا يدل على أن المنافق شر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويحصل بهم الضلال فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار. فالواجب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرضا بغيره. وتدل قصة عمر أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة، ومن كره حكم الله فهو كافر. ففي قصتين نظر لكن المعنى صحيح. الشعبي عامر بن شراحيل. طيب. Qala Syabi, Syabi berkata, ya, bahwa ada dua orang dari kalangan munafik yang terlibat khusumah, ya, pertikaian, friksi, ya, dan dikatakan demikian sebagaimana yang Syabi sebutkan. Ya, maka fahada yadulu 'alal munafiq asyarru minal yahud. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu lebih buruk pada orang Yahudi. Karena mereka, orang-orang munafik, yulabbisuna 'alan nas amrahum, memberikan talbis, pengkaburan kepada, ya, masyarakat tentang perkara mereka ini, seolah-olah mereka ini muslim. Wa yahsulu bihim ad-dalalu, padahal pada diri mereka terdapat kesesatan. Wa saru bidzalika fid darkil asfali minan nar, oleh karena itulah mereka berada di kerak neraka, kata Syekh Ibnu Baz. Maka yang wajib ialah berhukum kepada syariat Allah wa adamu ridha bi ghairi. Nah ini, dan tidak ridha kepada selain hukum Allah. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Tidak boleh ridho tenang-tenangannya kepada selain hukum Allah. Ya, mesti enggak ridho. Tadulu kisatu Umar, kisah Umar ini menunjukkan annat tahakkum ila ghairi syar'illah kufrun wa riddatun. Berhukum kepada selain hukum Allah itu, berhukum kepada selain syariat Allah itulah kekafiran, kemurtatan, kata Syekh Ibnu Baz. Ya. Makanya Umar membunuhnya. Ya, ketika Umar bertanya, "Kamu benar enggak mau berhukum kepada hukum Nabi?" Iya, dibunuh oleh Umar. Waman kariha hukum Allah, kata Syekh Ibnu Baz, siapa yang berbenci hukum Allah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa fil qissataini nadharun lakinnal ma'na sahihun. Ya, di dalam dua kisah ini perlu diteliti kembali sanadnya, namun maknanya benar. Ya, disebutkan di sini oleh Syabi, Syabi itu nama aslinya adalah Amir Ibn Syarahim. Ya. Faidah, biar cepat saja yang baca. Faidatun khalaqallahu ala suratihi. Ini, ya. Kok disebutkan di sini? Gak ada hubungannya, ya? Padahal gak ada, ya? Ya gak apa-apa, Syekh Ibnu Baz mungkin ada pertanyaan kali. Syekh Ibnu Baz menjelaskan. Ya, ini hadis sahih. Ya, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ya, di atas bentuknya. Bentuknya siapa? Domirnya kembali ke siapa? Allah. Ya. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengembalikan domir kepada Adam? Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Itu bentuknya Adam. Siapa yang berpendapat kayak gini? Maka dijahmi. Maka yang benar, khalaqallahu Adam ala suratihi. Diperjelas dalam lafaz yang lain, khalaqallahu Adam ala surati Rahman. Di atas bentuk Allah yang Rahman. Apa maksudnya? Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Khalaqallahu Adam samian basiran mutakaliman. Allah menciptakan Adam, dia mendengar, melihat, berbicara. Dha wajhin wa yadin wa qadamin. Ya, si Adam ini memiliki tangan, wajah, kaki. Wa nahwi mimma huwa sabit. Dan seterusnya dari hal-hal yang sabit. Nah, sementara Allah yasma, Allah juga mendengar. Allah ya. Wa Adam yasma, Adam mendengar. Allah mutakalim, wa Adam mutakalim. Allah berbicara, Adam berbicara dan seterusnya. Namun kesamaan sifat, kesamaan nama sifat tidak menunjukkan kesamaan zat. Ya, saya sering kasih contoh mudah, manusia punya wajah, beruk punya wajah. Sama enggak zatnya? Beda. Ada bahkan dalam sifat itu terdapat perbedaan. Namanya aja sama. Walakin yusabbihu fi zat. Namun Adam tidak menyerupai ada Allah dalam zat wala fi sifat maupun sifat. Laisa kamitslihi syai Allah, yaitu tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Amma man qala anna dhamira yarji ila Adam fa khata'a. Adapun yang berkata dhamir, dhamir di kalimat suratihi, Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Dhamirnya itu kata gantinya itu, kalau kembali siapa yang berpendapat kembali kepada Adam maka dia keliru. Wa qasduhu al-firar min at-tasybih, walaupun maksudnya dia ingin lari menghindar dari tasbih penyerupaan Allah kepada Adam. Cukup selesai bab ini. Ya. Berikutnya bab pekan depan, bab man jahada syai'an minal asma wa sifat. Subhan. Ada yang mau tanya silakan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.